Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillati timu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, yang sekarang ini sampai di mana? Coba. Baik. Kita masih berada pada bab yang ke-8, yaitu mengenai prinsip-prinsip dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah Nabi dan para sahabat. Ya, ini telah kita lewatkan 7 prinsip. Kita baca dan kita jelaskan. Di pagi hari ini kita sebutkan secara cepat terlebih dahulu 7 prinsip yang telah kita ambil. Baru setelah itu kita masuk kepada prinsip yang ke-8 tentang tasfiyah dan tarbiyah. Prinsip yang pertama dari dakwah Nabi dan para sahabat atau dakwah salafiyah adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah, yakni hadis. Menurut pemahaman salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini merupakan prinsip yang pertama dan utama. Semua harus kembali kepada 3 sumber ini: Al-Quran, hadis yang sahih, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian prinsip yang kedua dari dakwah Islam, dakwah Nabi dan para sahabat adalah berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa dakwah ahlu sunnah atau dakwah salafiyah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar, yakni sesuai dengan tuntunan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai macam bentuknya. Yani baik syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian prinsip yang kelima, berdakwah kepada ittiba, yani kepada dalil. Ya, yani melihat kepada dalil, ittiba kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, ya, serta memerangi taklid buta. Ya, memerangi taklid buta, karena jelas lawan dari ittiba adalah taklid. Lawan dari ittiba adalah taklid. Kalau ittiba berdasarkan dalil, namun taklid tanpa dalil. Ya, tanpa dalil. Kemudian yang keenam, prinsip yang keenam dari dakwah Nabi dan para sahabat, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Ini prinsip yang keenam. Sedangkan prinsip yang ketujuh yang telah kita jelaskan pula adalah yakni talabul ilmi, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Nah, ini semua merupakan prinsip-prinsip dalam dakwah salaf, dakwah Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekarang kita sampai kepada prinsip yang kedelapan, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Bisa dilihat oleh para jamaah yang membawa kitab di halaman 335 ya. Prinsip yang kedelapan adalah tasfiyah dan tarbiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman 335 kita lihat di sini pembahasan dari tasfiyah dan tarbiyah. Yang A, penyebab terhinanya kaum muslimin. Ya, penyebab terhinanya ya umat Islam. Di sini dijelaskan oleh muallif atau pengarang kitab bahwa penyebab tetapnya kaum muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk berupa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebagian dunia Islam, penyebabnya bukanlah karena mayoritas ulama Islam tidak memahami fiqhul waqi. Fiqhul waqi artinya kondisi terkini, keadaan terkini di dunia, apa yang terjadi di zaman sekarang. Nah, itulah fiqhul waqi namanya. Ya, mengetahui kondisi dan keadaan terkini, itu namanya fiqhul waqi. Ya. Biasanya berkaitan dengan fiqhul waqi, sumbernya apa? Iya, koran, ya, majalah atau televisi atau yang lain dan lain sebagainya. Ya, ini informasi-informasi berita-berita terkini. Ya, nah, itulah yang ya merupakan referensi dari fiqhul waqi'. Ya, fiqhul waqi'. Atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebagian orang. Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang. Ya, artinya bahwa para ulama Islam paling mengetahui pada dasarnya. Para ulama Islam, ya, ulama yang bermanhajkan ya salaf, ya, tentu sudah pasti mereka sangat memahami fiqhul waqi', mengetahui fiqhul waqi'. Nah, begitu kira-kira. Jadi tidak benar kalau ulama salaf itu tidak memahami fiqhul waqi'. Ya. Jadi ini merupakan propaganda dari sebagian orang yang ingin menyudutkan dakwah salaf ini dengan mengatakan bahwa ulama salaf itu tidak mengetahui fiqhul waqi'. Ya, justru mereka sangat memahami fiqhul waqi', ya. Kemudian kita lihat di sini adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas. Yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fiqhul waqi'. Ya, ini setiap orang, ya, yakni di zaman sekarang memusatkan perhatian mereka terhadap fiqhul waqi'. Artinya setiap hari tidak akan lepas dari yang namanya koran atau berita-berita dari, ya, televisi dan lain sebagainya, dari berbagai macam sumber berita itu. Tiap hari mencari berita-berita, tiap hari mencari berita-berita begitu. Ya. Hingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para dai dan generasi muda di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Nah, ini jelas ya. Yakni sudah berlebihan dalam hal ini dan pasti waktu mereka akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, waktumu itu dikemanakan? Waktu yang Allah berikan itu dikemanakan gitu. Jadi kalau seorang disibukkan dengan koran, bukan Quran ya. Koran ini bukan Quran, maka ya ini sangat ya disayangkan, dihabiskan waktunya untuk mencari berita-berita, informasi-informasi, sedangkan Qurannya terbengkalai, Qurannya tidak dibaca, Qurannya tidak dipelajari, Qurannya tidak difahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sangat disayangkan yang seperti ini. Baik, di sini dijelaskan oleh muallif, yakni pengarang kitab, tentang kehinaan kaum muslimin, ya, keadaan umat Islam yang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Penyebabnya adalah yang pertama, kejahilan atau kebodohan mereka terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak faham tentang tujuan Islam itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bahwa Islam disampaikan kepada Nabi, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya menjadikan manusia itu ya merdeka hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni memurnikan semurni-murninya semua ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul beribadah dengan contoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sebenarnya yakni tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang yang sibuk dengan fikhul waqi', ya mohon maaf ya, orang yang sibuk dengan fikhul waqi', kalau kita suruh, Pak silakan berwudu, nggak ngerti cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apalagi berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah, banyak yang tidak faham, banyak yang tidak mengerti, namun disibukkan sehari-hari dengan fikhul waqi', ya fikhul waqi'. Kemudian yang kedua, mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Ya, mereka cenderung meremehkan, menggampangkan dan menyia-nyiakannya. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, hal seperti ini sangat disayangkan. Mereka telah mengabaikan apa yang menjadi tuntunan dalam agama ini yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita lihat pembahasan yang B, jalan untuk mencapai kemuliaan. Nah, di sini baru ya muallif atau pengarang kitab ya ingin menjelaskan kepada kita tentang tasfiyah dan tarbiyah. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Dikatakan di sini oleh muallif bahwa tasfiyah dan tarbiyah adalah kunci, kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam, yakni kemuliaan umat Islam. Ya. Dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia, tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiyah dan tarbiyah. Nah, jadi ya, apabila umat Islam ini ingin mulia kembali ya sebagaimana kemuliaan yang telah didapat oleh generasi pertama umat Islam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka umat Islam di zaman sekarang ini harus melakukan yang pertama tasfiyah, yaitu pemurnian ya, pembersihan gitu. Ya, pemurnian atau pembersihan, yakni dari berbagai macam kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan ya dalam berbagai yakni aspeknya, apakah akidah atau misalnya dalam fikih atau dalam sejarah bahkan muamalah dan lain sebagainya, dakwah dan seterusnya. Nah, ini banyak yang harus dibersihkan, yang harus dimurnikan kembali, dibersihkan terlebih dahulu. Karena memang jarak kita dengan Nabi sudah berapa abad lamanya? Sudah 14 abad, ya, 1400 tahun sekian jarak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih ya. Sehingga apa? Ya, yakni yang ada pada umat ini adalah ya, yakni berbagai macam kesalahan dan kekeliruan, ya, ibarat besi itu sudah berkarat. Ya, ibarat besi sudah lama ya didiamkan begitu, dia berkarat. Maka besi yang berkarat ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari karatnya. Ya, dihilangkan karatnya terlebih dahulu, dibersihkan besi itu dari karat. Nah, itu namanya tasfiyah. Itu namanya apa? Tasfiyah. Nah, baru setelah itu ditarbiyah. Diberikan arahan yang benar, diberikan contoh yang sahih, diberikan akidah yang benar, fikih yang sahih, sejarah yang lurus, dan begitu seterusnya. Ya, nah itulah namanya tarbiyah. Ya, ditarbiyah. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah yakni pemurnian adalah pertama, kita lihat di sini pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya seperti kesyirikan, ya. Kemudian pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala dan penakwilannya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ini masalah yang mendasar, yaitu masalah akidah. Ini umat Islam ini yang hidup di zaman sekarang ini sudah terkontaminasi, ya, sudah terwarnai dengan akidah-akidah yang tidak jelas, yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal, ya, yakni beredar di negeri kita ini akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Nah, kalau kita teliti tentang akidah Asy'ariyah ini dari Nabi atau bukan? Ternyata bukan dari Nabi. Lalu akidah siapa itu? Akidah Asy'ariyah itu adalah akidahnya, ya, Ibnu Kulab. Dialah yang memiliki akidah ini sebenarnya. Lalu disebarkan oleh siapa? Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Maka tersebarlah akidah ini, ya. Tersebarlah akidah ini, ya, dan yakni menjadi terkenal atau populer menjadi akidah Asy'ariyah. Intinya bahwa akidah Asy'ariyah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat, ya, yakni di akhir pembahasan kitab ini, yakni pada bab yang ke-13. Ini pada nomor 8 itu ada Asy'ariyah. Abul Hasan, ya, maaf. Abul Hasan Al-Asy'ari. Yani Abul Hasan bin Ali bin Ismail Al-Asy'ari, ya. Al-Asy'ari yang wafat di tahun 330, artinya bahwa penyebaran ini di abad keempat, sudah sangat jauh dari masa Rasulullah. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari, saya katakan lagi, yakni yang wafat di tahun 330 Hijriah, ya. Artinya bahwa akidah ini baru muncul, ya, yakni di abad keempat Hijriyah, jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan akidah dari Nabi, bukan dari akidah dari para sahabat, bukan pula dari tabi'in, bukan pula dari tabi'u tabi'in. Ya. Jadi ini sudah sangat jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, Abul Hasan, ya, Ali bin Ismail Al-Asy'ari, Al-Asy'ari. Nah, beliaulah yang menyebarkannya sehingga populerlah akidah itu dengan ya, yakni nisbat kepada orang yang menyebarkannya, yaitu disebut dengan akidah Asy'ariyah. Akidah apa? Asy'ariyah, yang menetapkan 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat di halaman 519 520. Ya, 519 520, ya. Sebagai contoh saja ya, kita lihat di halaman 520, di antara bid'ah mereka adalah, yang pertama, mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya al-hayah, yakni hidup, al-kalam, berbicara, al-ilmu, mengetahui, al-qudrah, kekuasaan atau kemampuan, al-iradah, kehendak, ya, as-sam'u, mendengar, al-basar, al-basar, melihat, ya. Dan ya, inilah yakni bagian dari akidah Asy'ariyah, bahwa mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Ini karena mereka terimbas, ya, sekali lagi, mereka terimbas dengan filsafat atau ilmu kalam, ya, filsafat atau ilmu kalam. Jadi mereka berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal mereka, ya, dengan akal mereka. Jadi sekali lagi, ini berkaitan dengan contoh dari penyimpangan akidah Asy'ariyah, dan umat Islam yang terwarnai dengan akidah Asy'ariyah ini banyak sekali. Kebanyakan mereka enggak paham. Iya kan? Kebanyakan mereka tidak paham bahwa itu adalah Asy'ariyah. Bahwa itu adalah akidah Asy'ariyah. Enggak ngerti bahwa itu Asy'ariyah. Jadi, asal terima saja. Ya, asal menerima saja bahwa itu adalah akidah yang benar menurut keyakinan, namun pada dasarnya bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini masalah akidah. Ini masalah apa? Akidah. Atau contohnya lagi, dari si akidah misalnya, yakni banyak di antara umat Islam yang masih bertawassul dengan siapa? Dengan orang yang sudah meninggal. Dengan ya, orang yang sudah wafat, menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau dengan Al-Badawi di Mesir misalnya, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, ya, Al-Badawi di Mesir, dan lain-lainnya, menjadikan orang-orang yang sudah meninggal itu sebagai wasilah, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang syirik. Ya, tawassul yang ya syirik, ya. Adapun tawassul yang benar bagaimana? Ya, tentunya yakni datang kepada orang salih yang masih hidup. Orang salih yang masih hidup minta doanya. Ya, minta kepada ya orang salih yang masih hidup agar didoakan. Nah, ini benar. Sebagaimana Rasul ketika masih hidup, ya, para sahabat datang kepada Nabi minta doa dari Nabi. Namun setelah Nabi wafat, apakah ada di antara sahabat datang ke kubur Nabi minta-minta kepada Nabi yang sudah wafat? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak pula para tabi'in melakukan hal ini. Tidak pula para tabi'ut tabi'in yang melakukan kesyirikan seperti ini. Yang jelas, ya, yang beredar di negeri kita tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik, begitu. Ini sebagai contoh dari masalah akidah, ini harus dibersihkan. Ya, ini seperti ini harus dibersihkan. Ya, sekali lagi, harus dibersihkan. Nah, belum lagi misalnya masalah akidah, yakni akidah-akidah yang menyimpang lainnya, ya, yang mungkin menjadi ketertarikan sebagian umat Islam, ya, seperti misalnya akidah, ya, jamaah tabligh yang juga telah menyimpang dari akidah Rasul dan para sahabat. Ya, atau misalnya lagi akidah-akidah yang lain, ya, di sini sebutkan kalau di bab 13 ini ada sekian banyak firqah-firqah yang menyimpang, yang tentunya mereka masing-masing firqah yang menyimpang ini memiliki apa? Akidah yang menyimpang pula. Ya, memiliki akidah yang menyimpang pula, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ya, berkaitan dengan ya tasfiyah dari sisi akidah. Kemudian yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Jadi kalau dalam masalah akidah ini banyak ya PR-nya yang harus dibersihkan, itu mana saja itu banyak sekali. Nah, ini juga dalam bidang ibadah juga demikian. Dalam bidang ibadah juga sangat banyak, yakni hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi, yakni bid'ah-bid'ah yang datang, ya entah dari mana datangnya, yang dimasukkan ke dalam agama ini dan diikuti, ya dijalani oleh sebagian umat Islam, dan tentunya ini pun harus dimurnikan, dibersihkan, atau namanya tasfiyah, ya dibersihkan, dimurnikan, ya diarahkan, ya kepada pembersihan, yakni ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin diantara jamaah pernah yang melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi, nah ini baru ya tahunya sekarang misalnya, oh ternyata ya wudu saya dahulu tidak sesuai dengan contoh Rasul misalnya, atau ternyata sholat yang saya kerjakan dahulu tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ternyata siam yang saya kerjakan dahulu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling kentara misalnya masalah niat, ya kan? Banyak diantara kaum muslimin yang masih melafazkan apa? Niat ibadah-ibadah, niat ya sholat, niat siam, dan niat-niat lainnya, mereka masih ya melafazkan, masih melafazkan niat-niat tersebut dengan lisan. Nah, sekarang baru tahu, baru sadar bahwa niat itu adalah amalan hati. Niat itu pekerjaannya hati dan tidak ada hubungannya dengan lisan sama sekali. Ya ini sebagai contoh saja. Ya sebagai contoh. Maka sekali lagi, banyak dari masalah-masalah ibadah yang kita kerjakan sehari-hari itu ternyata harus dibersihkan, ditasfiyah, dimurnikan, dihilangkan. Ya hal-hal yang bukan dari Nabi, bid'ah-bid'ah tersebut dihilangkan dari diri kita. Karena kita telah mengerjakannya misalnya, ya, ini dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan. Misalnya, ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab misalnya. Ya, bulan apa? Bulan Rajab. Ya, di antara bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yakni dinodai bulan-bulan tersebut dengan ya perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita akan masuki bulan yang mulia, bulan Rajab. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Rajab? Di antaranya ya, pada bulan Rajab, Jumat pertama antara Maghrib dengan Isya, di antara kaum muslimin mengerjakan salat raghaib namanya. Salat apa namanya? Salat raghaib, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh saja. Atau misalnya lagi ya, dari ibadah-ibadah yang harus ditasfiyah, yakni diantara kaum muslimin atau mungkin diantara jamaah dahulunya pada malam Jumat atau hari Jumat baca surat apa? Baca surat Yasin. Ini harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan, ditasfiyah, dimurnikan, ya ini dihilangkan. Ya, artinya jangan diyakini bahwa malam Jumat atau hari Jumat yang dibaca itu surat Yasin. Kenapa? Karena hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Enggak ada yang sahih. Ya. Yang sahih yang Nabi kerjakan, yang para sahabat kerjakan pada malam Jumat, yang mereka baca pada malam Jumat dan hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ini sebagai contoh. Jadi harus ditasfiyah terlebih dahulu, dimurnikan, dibuang itu. Yang tidak ada contoh dari Nabi disingkirkan. Nah, kemudian baru ditarbiyah dengan ya yang ada contohnya dari Nabi, yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya? Tolong sebutkan para jamaah. Apalagi dalam masalah ibadah? Hah? Iya, di antaranya yakni dari si musibah kematian ya, yakni diantara kaum muslimin masih mengerjakan yang namanya kumpul-kumpul ya, kita katakan kumpul-kumpul atau tahlilan itu ya 3 hari, ya 7 hari, berapa hari, 1000 hari, 40 hari, dan seterusnya dan seterusnya, haul dan seterusnya ya. Ini telah dijelaskan oleh para ulama, bahkan Imam Syafi'i sendiri dengan tegasnya menyatakan bahwa kumpul-kumpul di rumah kematian itu adalah bagian dari niyahah, yakni meratap. Sedangkan niyahah apa hukumnya? Apa hukum dari niyahah? Minal kabair, termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Nah, ini yang dikerjakan, dilakukan oleh sebagian umat Islam di negeri kita. Ini pun harus ditasfiyah. Harus disingkirkan, dimurnikan. Ya, tidak ada lagi ya kita mengerjakan yang seperti ini, karena bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contohnya lagi ya, masih berkaitan dengan ya di kematian ini misalnya, ya ini kirim-kirim surat Al-Fatihah. Kirim-kirim ya bacaan Al-Fatihah. Ini pun tidak ada dari Nabi. Ya, tidak ada dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lihat di masa Rasul ketika beliau masih hidup, ya, sekian istrinya wafat. Ya, Khadijah wafat ketika beliau masih hidup. Siapa lagi? Siapa lagi satu lagi istri beliau yang wafat itu? Ummul Masakin, yang julukannya adalah Ummul Masakin. Saya lupa namanya. Ya, ini Ummul Masakin, ibunda orang-orang yang beriman, Zainab binti Khuzaimah. Ya, Zainab ada dua ya. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah. Nah, ini yang meninggal ini adalah Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Tidak ada ya Nabi kirim-kirim Al-Fatihah untuk Khadijah, kirim Al-Fatihah untuk Zainab binti Khuzaimah, atau kepada putri-putri beliau yang wafat di masa beliau, ya Ummu Kulthum, siapa lagi, Ruqayyah, ya. Tidak pernah Nabi mengirim Al-Fatihah kepada mereka, ataupun misalnya kepada para sahabat beliau, kepada Uthman Al-Madh'un, kepada paman beliau sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib, kan begitu, kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada Nabi kirim-kirim Al-Fatihah kepada mereka. Nah, ini ya yang tidak ada contoh dari Nabi, ditasfiyah, dimurnikan, disingkirkan. Ya, dimurnikan atau disingkirkan, dihilangkan. Enggak kita pakai lagi sudah. Yang kita pakai adalah jelas yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita doakan saja. Kita doakan saja mereka yang telah mendahului kita tanpa melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para jamaah, tolong sebutkan di antara ibadah-ibadah yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini yang ternyata harus ditasfiyah. Contohnya apa lagi? Ya, yakni berbagai macam peringatan-peringatan. Berbagai macam peringatan-peringatan yang memang ya tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini juga harus ditasfiyah, dimurnikan, disingkirkan. Dan tentunya ya boleh memanfaatkan waktu-waktu libur itu, tanggal merah tersebut, ya, untuk kajian-kajian ilmiah. Kajian-kajian ilmiah, ya, tabligh akbar atau yang semisalnya begitu, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, bermanfaat bagi kaum muslimin tanpa dikait-kaitkan dalam rangka. Ah, tidak demikian. Ya, tanpa dikaitkan dengan peringatan ini, peringatan itu dan lain sebagainya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali ya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang harus kita tasfiyah terlebih dahulu. Lalu setelah itu diisi dengan yang benar, yaitu ditarbiyah, diarahkan kepada contoh Rasul, tuntunan Nabi, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini diantara yang melemahkan umat Islam, diantara faktor yang melemahkan umat Islam di samping akidah yang menyimpang, ya seperti syirik dan lain sebagainya, ya. Kemudian bid'ah-bid'ah juga ya melemahkan kaum muslimin. Bid'ah-bid'ah juga melemahkan umat Islam. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahkan di sini dikatakan mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Jelas bahwa bid'ah, yang namanya bid'ah, yakni sebagai tambahan dia atau pengurangan dari agama ini, ini ya dapat menodai kesempurnaan agama Islam. Karena pada dasarnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yakni masih hidup atau di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna dengan artian tidak memerlukan tambahan apalagi pengurangan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Maidah ayat 3, apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Inilah pernyataan yang tegas dari Rabbul Alamin tentang sempurnanya agama Islam. Tidak boleh ada penambahan di dalamnya, apalagi pengurangan-pengurangan. Inilah berkaitan dengan kesempurnaan agama yang mulia ini. Jadi kalau di masa Rasul, di masa Rasul ya, agama Islam sudah sempurna ya, tidak diperlukan tambahan dan pengurangan. Jelas di zaman sekarang juga sama, nggak ada perbedaannya, seperti tidak ada perbedaannya, mesti seperti itu, mestinya seperti itu. Contoh ya, kita dengarkan pernyataan dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah, salah seorang guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau mengenai ayat tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Imam Malik mengatakan kepada kita, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunil yawma dina, kata beliau rahimahullahu taala. Artinya barang siapa berbuat bid'ah dalam agama ini lalu dia pandang bahwa bid'ah tersebut baik, ya mungkin baik menurut akalnya, mungkin baik menurut perasaannya, apa kata Imam Malik? Faqad za'ama, sungguh ia telah menuduh ya bahwa Nabi telah berkhianat. Telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah, karena Allah telah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Nah, kemudian apa kata beliau? Fama lam yakun yauma idzin dina, maka pada saat diturunkannya ayat tersebut ini pada saat di zaman Rasul yang bukan termasuk ajaran Islam, ajaran Nabi, kata beliau, maka pada hari ini pun, pada zaman Imam Malik, pada hari ini pun, kata Imam Malik, juga bukan termasuk dari ajaran Islam. Ini hal-hal yang tidak ada di zaman Rasul, yang tidak ada di masa Rasul dan bukan dari Islam, maka pada zamanku ini juga sama, kata Imam Malik. Ya, sama saja, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah penjelasan yang sangat tegas sekali dari Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah di masanya, di zamannya rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua, masalah ibadah ya, masalah ibadah. Jadi jangan kita mengira ya bahwa yang namanya bid'ah-bid'ah itu dapat menguatkan umat Islam. Tidak. Justru bid'ah itulah diantara penyakit yang ada pada umat ini yang dapat melemahkan keadaan umat Islam. Ya, keadaan umat Islam. Selain dari syirik misalnya, ya, dan berbagai macam bentuknya, maka bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, ya, juga dapat melemahkan umat Islam. Kemudian yang ketiga sekarang, pemurnian fikih Islam, ya, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme, yakni jumud, ya, statis dia, tidak dinamis dia. Ya. Jadi yang ketiga adalah pemurnian Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru. Ya, banyak di zaman sekarang ini ijtihad-ijtihad sebagian orang yang keliru kalau itu dikatakan ijtihad. Ya, karena sebenarnya yang berhak untuk berijtihad adalah seorang mujtahid. Ya, seorang mujtahid, yakni ulama yang sudah sampai kepada derajat mujtahid begitu. Mujtahid. Ya, contoh di negeri kita ini ada di antara orang katanya berijtihad, namun ijtihadnya keliru. Ijtihadnya keliru. Ya, contohnya dalam bidang fikih ya, berkaitan dengan zakat profesi misalnya. Zakat apa? Zakat profesi. Nah, ini ya, mereka yang membenarkan adanya zakat profesi itu dikiaskan atau mereka analogikan dengan zakat pertanian. Ya. Yang anehnya kita kan aneh di sini, kok baru ada di zaman sekarang? Kok zakat profesi baru ada di masa sekarang ini? Ya. Tidak pernah ada di zaman Rasul. Tidak pernah ada di zaman ya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa baru ada di zaman sekarang? Ya, zakat profesi yang mereka analogikan, kiaskan dengan apa? Zakat pertanian. Ya, mereka mengatakan, tuh lihat petani saja ya, yang susah payah bekerja setiap hari di sawah, panas-panasan, ketika tiba musim panen, mereka keluarkan zakatnya. Namun lihat profesi-profesi yang ya menghasilkan ya yakni jumlah yang banyak ya penghasilan yang jumlah ya, dengan jumlah yang banyak seperti misalnya dokter misalnya pilot misalnya ya engineering misalnya dan lain sebagainya, mereka-mereka yang gajinya masya Allah namun tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah analogi yang keliru dalam masalah ini, sehingga ya para ulama menjelaskan ya al-qiyas ma'al farik batil. Analogi yang keliru adalah salah. Ya, analogi yang tidak tepat ya jelas kelirunya. Ya, al-qiyas ma'al farik batil ya. Jadi inilah sebagai contoh berkaitan dengan fikih Islam yang di zaman sekarang ini ada ya dimunculkan berbagai macam hal yang ternyata tidak ada contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in, maka ini pun harus ditasfiyah, dimurnikan, disingkirkan. Tidak ada yang seperti ini tuntunannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Contohnya apa lagi? Ada bisa menyebutkan berkaitan dengan fikih apa lagi contohnya? Ya, banyak hal lah. Ya, dalam hal ini banyak hal berkaitan dengan masalah fikih yang harus ditasfiyah, ya, dimurnikan. Ya, ditasfiyah, dimurnikan, dibersihkan. Ya, dan ditarbiyah setelah itu, yakni diberikan yang benar, diarahkan kepada yang sahih sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat di sini, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Ya, kitab-kitab tafsir. Ini juga banyak berkaitan dengan tafsir-tafsir yang tidak sejalan dengan tafsir salafus salih. Tafsir dari para sahabat. Karena pada dasarnya ya, generasi yang pertama, manusia-manusia pertama yang langsung ya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dari Nabi dan tafsirnya dari Nabi siapa? Para sahabat, tidak ada lagi yang lain. Para sahabatlah yang langsung mendengarkan pertama kali dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh beliau dan langsung beliau tafsirkan di hadapan para sahabat. Beliau jelaskan di hadapan para sahabat, bahkan di antara para sahabat dikhususkan oleh Nabi ya, yakni mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Abbas. Ya, seperti siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam masalah agama, ini fahamkanlah dia tentang agama ini dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir, tafsir dari Al-Quran Al-Karim. Langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kekhususan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling mengerti isi Al-Quran Al-Karim, paling faham tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, maksud dari ayat-ayat tersebut, dan sekaligus ya sababun nuzulnya mereka mengetahui. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang telah mengamalkan seluruh isi dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan kitab tafsir ya. Atau misalnya lagi berkaitan dengan kitab sejarah. Ini berkaitan dengan tarikh Islam. Kitab sejarah ini juga banyak. Sejarah-sejarah yang dipalingkan. Atau sejarah-sejarah yang menyimpang. Sejarah-sejarah yang menggambarkan ya, suatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini banyak sekali. Ya, sejarah yang difahami oleh umat Islam, ya, yang didengar oleh kaum muslimin namun tidak sesuai dengan kenyataan. Misal, ya, yang dipropagandakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah misalnya. Ya, dikatakan oleh mereka, tuh lihat para sahabat Nabi. Mereka hati mereka saling bermusuhan. Ya, para sahabat Nabi saling bermusuhan. Diambil contoh terkait dengan perang Siffin antara Ali dengan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, dalam perang Jamal antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, lihat mereka ya bawa, mereka giring umat Islam kepada peristiwa-peristiwa terdahulu, dan mereka kelabui umat Islam, mereka kelabui kaum muslimin, dan dibuat opini ya, dibuat pemahaman begitu bahwa para sahabat itu saling bermusuhan. Para sahabat itu saling ya bentrokan di antara mereka, berkelahi di antara mereka dan seterusnya. Padahal ini semua tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yakni masalah sebenarnya adalah masalah internal di antara mereka, menyangkut darahnya siapa? Khalifah yang mulia, khalifah ketiga, Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, radhiyallahu taala an. Adapun yang telah terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ini semua adalah ijtihad mereka masing-masing. Ijtihad mereka masing-masing. Artinya apa? Kita harus bersikap netral di sini. Bersikap ya pertengahan di sini. Yakni tidak boleh ya memihak kepada salah satu dari mereka. Maka sikap kita harus benar, itu kita mengatakan bahwa masing-masing ya para sahabat tadi memiliki ijtihadnya, masing-masing ijtihadnya benar, ya Ali benar dalam ijtihadnya, Muawiyah benar dalam ijtihadnya, begitu pula dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha juga benar dengan ijtihadnya, ya. Nah, ini masalah ya pribadi di antara mereka. Yang jelas bahwa hati mereka tetap saling mencintai, saling menghormati, menghargai sebagai contoh. Ya, sebenarnya semua para sahabat tidak menginginkan perang terjadi. Namun apa yang telah terjadi, ya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkan 50 ribu tahun sebelum kejadian itu, ya, sebelum ya 50 ribu tahun Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hal itu 50 ribu tahun sebelum apa penulisan takdir. Artinya, yakni sebelum apa namanya kejadian ini, jauh sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkan yang demikian. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, pasti terjadi, dan inilah kenyataannya. Namun sekali lagi, bukan berkaitan dengan hati mereka yang saling bermusuhan, bukan berkaitan dengan hati mereka yang saling bermusuhan. Yani sekali lagi, para sahabat tidak menyukai, tidak menginginkan terjadinya perang, namun di dalamnya telah bermain orang-orang munafik yang memperkeruh suasana ketika itu, sehingga mereka lah yang memercikkan api peperangan di zaman itu, sehingga tidak terhindar lagi yang namanya peperangan di zaman itu. Dan bukti bahwa mereka tidak senang dengan perang, ya, mereka menyesal semuanya. Akhir dari perang tersebut mereka menyesal semuanya. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengantar Aisyah ke negeri Madinah. Ali yang mengantar Aisyah ke negeri Madinah. Kemudian juga yakni Muawiyah ya radhiyallahu taala an ya juga menghormati Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, membela Ali atau bahkan ya di hadapan ya yakni apa namanya ancaman dari Raja Romawi Timur ketika itu, ya Muawiyah bin Abi Sufyan menulis surat kepada sang raja, dan isinya adalah ya ini tentang bagaimana hati beliau terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau sangat menghormati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, kurang lebih isinya adalah yakni ketika itu memang kerajaan Romawi sedang mengincar keadaan lemah seperti ini. Ya, yakni keadaan seperti ini telah atau sedang diincar oleh Raja Romawi pada saat itu, dan mereka ingin menyerang kaum muslimin, maka segera Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur negeri Syam menulis surat ancaman kepada sang raja. Isinya adalah ya jika engkau berani ya mengirimkan pasukanmu ya, maka kami akan terlebih dahulu memerangi engkau, dan akan aku satukan pasukanku dengan pasukan saudaraku. Lihat, pasukan siapa? Saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini menggambarkan bahwa hati Muawiyah ya menghormati Ali bin Abi Thalib, ya memuliakan Ali bin Abi Thalib. Ya, nah inilah keadaan para sahabat, bahwa hati mereka saling menghormati, saling menyayangi pada dasarnya. Hanya saja ya, kejadian itu terjadi karena masalah ijtihad mereka masing-masing. Ijtihad mereka masing-masing, ya sehingga terjadilah apa yang telah terjadi, yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh. Ya, ini sebagai contoh bahwa ya dalam sejarah itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan harus ditasfiyah. Harus ditasfiyah. Contohnya lagi misalnya yang beredar di tengah kaum muslimin bahwa panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubilah yang pertama kali katanya apa? Mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ternyata ini tidak benar. Yang benar adalah jauh sebelum ya, beliau sudah ada kerajaan Syiah ya, atau disebut dengan Fatimiyah. Kerajaan Syiah Fatimiyah di negeri Mesir ya, merekalah yang pertama kali, ini pada abad ke-4 Hijriah, merekalah yang pertama kali mengadakan berbagai macam maulid-maulid di masa itu. Berbagai macam maulid-maulid di masa itu, ya maulid Nabi, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid raja yang berkuasa dan seterusnya. Jadi berbagai macam maulid diadakan pada kerajaan tersebut, dan ya ternyata Salahuddin Al-Ayyubilah yang membereskan kerajaan ini, yakni yang menghilangkan ya yang menyerang kerajaan ini, karena memang kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir adalah duri ya yang dapat membahayakan kaum muslimin yang selama itu membantu tentara salib menguasai ya Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Jadi ya rencana pertama kali dari Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerangi tentara salib adalah memerangi kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir itu. Karena jelas mereka sangat merugikan, keberadaan mereka merugikan kaum muslimin, maka ini yang terlebih dahulu dibereskan terlebih dahulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi kitab-kitab ya, kitab-kitab hadis, dari hadis-hadis lemah dan palsu, ini banyak sekali. Hadis-hadis yang beredar di negeri kita, hadis-hadis yang tidak sahih, yang bukan dari Nabi, hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Ya, itu banyak sekali tuh. Ya, misalnya kitab ya judulnya Durratun Nasihin. Kitab apa? Durratun Nasihin. Ya, mutiara orang-orang yang ya menasehati, atau dari para ulama begitu. Jadi intinya kitab ini banyak memuat hadis-hadis yang tidak sahih, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau contohnya lagi misalnya kitab ya Imam Al-Ghazali yang terkenal, apa itu? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin di dalamnya terdapat hadis-hadis yang tidak sahih, yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata memang Imam Ghazali sendiri telah menyadari hal ini dari awal. Ya, dalam mukaddimah kitab tersebut beliau telah menyatakan bahwa yakni perbendaharaanku dalam bidang hadis adalah lemah, kata beliau. Sedikit sekali, kata beliau. Ya, perbendaharaanku dalam bidang hadis sangat sedikit, kata beliau dalam mukaddimahnya itu, sehingga tidak mengherankan kalau ya yang dimasukkan oleh beliau juga ternyata hadis-hadis yang diantaranya hadis-hadis yang bukan dari Nabi, yang tidak sahih, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya banyak sekali ya. Ya, ini hadis-hadis yang dikonsumsi oleh umat Islam, dipakai oleh kaum muslimin, dan dikerjakan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikerjakan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata hadisnya lemah ataupun palsu, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ingat telah mengancam siapa saja yang secara sengaja menyebarkan ya hadis-hadis yang bukan dari beliau, apa ancamannya? Apa ancamannya? Dalam hadis mutawatir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar," kata Nabi. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, lihat, sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa, hendaknya ia menempatkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman yang serius, ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang sengaja menyebarkan hadis-hadis seperti itu, yakni diancam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, di zaman sekarang jangan asal ya menyebarkan, men-share, ya, disebarkan, ternyata isinya adalah hadis lemah ataupun hadis palsu, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya, kalau yang mendapatkannya adalah orang yang kritis dalam masalah ini, dia akan tanya terlebih dahulu kepada ahlinya, ya, hadis ini bagaimana Ustaz, sahih atau tidak, atau siapa yang meriwayatkan, bagaimana kedudukannya menurut para ulama hadis. Nah, kan begitu. Tapi kalau yang mendapatkan adalah orang-orang awam, kemudian diyakini suatu kebenaran, maka akan diamalkan, akan dipraktekkan, kan gitu. Akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini merugikan mereka sendiri. Rugi mereka sendiri melakukan suatu amalan yang ternyata hadisnya bagaimana? Lemah ataupun palsu. Ya, lemah ataupun maudhu', palsu. Yang jelas bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini banyak sekali yang sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin, lalu bagaimana ibadah mereka akan diterima? Ya, bagaimana ibadah mereka akan diterima? Iya, kalau mengerjakannya sekali dua kali, tapi ini mengerjakannya puluhan tahun. Ya, mengerjakan ibadah atau amalan yang dasarnya adalah hadis lemah ataupun hadis palsu, itu dikerjakan, dipraktekkan selama puluhan tahun. Bayangkan itu. Dikerjakan selama puluhan tahun, ya. Puluhan tahun dikerjakan. Dan itu diyakini bagian dari agama Islam lagi. Ya, diyakini itu datang dari Nabi lagi. Ya, padahal bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi inilah sebagai contoh dari apa yang diamalkan oleh kaum muslimin, maka ini semua harus ditasfiyah, dimurnikan, dibersihkan, disingkirkan. Nah, baru ditarbiyah, diisi dengan ya yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi di sini di paragraf yang paling bawah, ya, yang paling bawah, dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Jadi kalau kita selaku orang tua baru mendapatkan hidayah dia di masa sekarang ini, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi hidayah. Nah, sekarang kita arahkan anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, untuk ya, berada di atas tarbiyah. Jadi mereka hidup ya dari kecil itu di atas tauhid. Dari kecil mereka hidup di atas sunnah Rasul. Dari kecil mereka hidup di atas yakni ya pendidikan Islam yang benar. Sehingga enggak ada lagi untuk mereka itu tasfiyah itu enggak ada lagi. Untuk anak-anak kita ini. Ingat ini untuk generasi muda kita, untuk anak-anak kita ini dari kecil mereka sudah diarahkan kepada pendidikan yang benar ya, kepada tarbiyah yang benar, maka untuk generasi mereka tidak ada istilah tasfiyah lagi. Ya kan? Karena sudah dari awalnya benar. Dari awalnya diberikan akidah yang sahih, tauhid yang murni, ya, sunnah yang sahihah. Kan begitu? Pendidikan Islam yang benar, arahan-arahan yang benar dalam agama ini. Ya, maka tumbuhlah mereka menjadi generasi yang kuat di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Rasul yang sahih, dan begitulah seterusnya. Ya, nah inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan. Ya, jadi tidak diperlukan lagi yang namanya tasfiyah bagi generasi muda kita. Nah, jadi untuk kita, untuk bapak-bapak atau siapa saja yang sudah puluhan tahun dahulu berada pada kesyirikan kah, atau berada pada bid'ah kah, atau yang semisalnya, maka itu harus ditasfiyah dulu. Ditasfiyah. Jadi ditasfiyah ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan tarbiyah ya. Kemudian mereka dikatakan lagi oleh muallif kitab, pengarang kitab, tidak diragukan lagi bahwasanya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini, yakni tasfiyah dan tarbiyah, memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antar kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif maupun individual, ini perorangan ya. Jadi hendaknya kita saling ta'awun di antara kita, ta'awun di antara kita, bisa yakni seorang memberitahu kepada saudaranya si A, mengabarkan kepada si B dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, wahai B, saya lihat Anda masih begini. Nah, ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada begini, begitu. Sekalian memberikan solusi. Ya, sekalian memberikan apa? Solusi. Jadi jangan asal bisa melarang saja, namun diarahkan kepada tarbiyah yang benar, kepada pembinaan yang benar, kepada arah yang benar, tuntunan Rasulullah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah begitu. Ya seperti itulah, ada ta'awun, ta'awun di antara kaum muslimin, ta'awun di antara kita. Ya, ta'awun di antara kita dengan cara-cara yang benar, ya. Nah, inilah yang diharapkan, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di halaman 337, paragraf yang paling bawah itu. Inilah jalan satu-satunya dalam pemecahan problematika umat yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 7. Bisa dilihat mushafnya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti janji Allah pasti akan terwujud bagi siapa saja yang mau ya berkehendak ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis Nabi di sini yang menjelaskan tentang realita umat Islam di zaman sekarang ya, yang perlu adanya tasfiyah dan tarbiyah. Ini di antaranya Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa khadhtum adznabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihada sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Artinya, jika kalian telah senang berjual beli dengan sistem al-inah, ini salah satu sistem ribawi, ya, dan kalian telah memegang, yakni senang memegang ekor sapi dan ridha dengan pertanian, maknanya dengan dunia, begitu ya, digambarkan, ya, ekor sapi dan pertanian, karena itulah yang populer di zaman Nabi, ya, peternakan dan pertanian, pertanian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, serta meninggalkan jihad di jalan Allah. Yani di zaman sekarang jihad, ya, yang berlaku bagi umat Islam adalah talabul ilmi. Ya, jihad yang berlaku bagi umat Islam di zaman sekarang apa? Talabul ilmi, belajar ilmu agama. Itu jihad yang harus ada pada umat Islam di zaman sekarang, belajar ilmu agama, yakni kembali kepada Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekali lagi, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Nah, inilah realita umat Islam, bahwa umat Islam di zaman sekarang ini diliputi kehinaan, ya, diliputi oleh kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian, dari umat Islam, hingga kalian kembali kepada agama kalian, yakni agama Islam yang ada di masa Rasul, agama Islam yang ada di masa para sahabat, karena Nabi bersabda ketika itu di hadapan para sahabatnya, di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran saja, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini seolah-olah, ya, Nabi bersabda di hadapan kita sekarang ini. Ya, seolah-olah, ya, dengan sabda Nabi ini, seolah-olah Nabi sedang bersabda di hadapan kita sekarang ini, bahwa inilah realita umat Islam di zaman sekarang, inilah keadaan umat Islam di zaman sekarang, dan solusinya adalah kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, hatta ini kali, sampai kalian kembali kepada agama Islam kalian, ini Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, masalah tasfiyah dan tarbiyah ini sangat-sangat diperlukan oleh umat Islam di zaman sekarang, dan ini, ya, dipopulerkan, ya, tasfiyah dan tarbiyah ini diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau, ya, senantiasa dan terus sering sekali beliau menyampaikan masalah tasfiyah dan tarbiyah, tasfiyah, tarbiyah, tasfiyah, tarbiyah, dalam berbagai kajian-kajian beliau, ya, kajian-kajian ilmiah beliau. Beliau ajak umat Islam untuk, ya, yakni memurnikan diri mereka dari hal-hal yang mengotori, ya, diri mereka, ya, dalam bidang akidah, ibadah dan lain sebagainya, dan menuju tarbiyah, pembinaan yang benar, ya, dengan, ya, sumber yang benar itu Al-Qur'an, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip yang keberapa ini? Prinsip yang ke-8, ya. Prinsip yang ke-8 dari dakwah salafiyah, dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun untuk prinsip berikutnya yang ke-9, ini terlalu panjang pembahasannya, kita tunda terlebih dahulu. Kita akan jelaskan pada kajian berikutnya insyaallah taala. Dan silakan saya berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bersoal jawab dari apa yang telah disampaikan di pagi hari ini, atau pembahasan-pembahasan terdahulu juga boleh. Silakan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama. Ustaz, mohon penjelasan mengenai hadis tentang kisah seorang pengemis yang buta yang dahulu Nabi menyuapinya, menyuapi orang buta tersebut di pasar. Apakah saya atau tidak? Saya enggak tahu yang ini. Ya. Apa hukum merutinkan membaca atau menyampaikan hadis dari suatu kitab, dari satu kitab di setiap selesai sholat fardu? Iya, kalau yang membacanya adalah orang yang faham, ya, membacanya dan menyampaikannya kepada jamaah orang yang mengerti, ya, tentang hadis, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang menyampaikannya adalah orang awam atau DKM masjid yang memang tidak memiliki ilmu dalam masalah ini, ya tentunya ya sangat dikhawatirkan, ya kita kata sangat dikhawatirkan kalau-kalau nanti yakni dia membacanya pertama salah-salah, yang kedua yang pasti dengan buku terjemahan, kan kitab terjemahan, ya yang mana kita nggak tahu kitab terjemahannya itu ya sudah benar atau masih ada kesalahannya gitu, ya kan. Kemudian juga kalau nanti pembicaraannya menyimpang atau melebar, yakni tidak hanya membaca hadis namun menjelaskan, mensyarah, menjelaskan hadis. Nah, ini ya bisa berbahaya seperti ini. Ya bisa berbahaya yang seperti ini karena memang bukan bidangnya, bukan ahlinya. Saya seorang pelajar di sekolah umum yang akan menghadapi ujian praktek sholat gitu ya. Lalu bagaimana sikap saya? Artinya apakah yakni sholat sesuai dengan yang diajarkan materi di sekolah atau ya sesuai dengan ya, sunnah Rasul atau sifat sholat Nabi begitu? Yakni yang kalau bisa dijelaskan atau bisa menjelaskan kepada guru bahwa yang benar adalah mengikuti contoh Nabi dalam ya, ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, ya, dan juga bisa memberikan bukunya misalnya, menjelaskan bahwa misalnya ini buku sifat sholat Nabi, ya, karya Syekh Albani misalnya, ya, itu bisa diberikan kepada guru agama itu dan misalnya dia menerima, ah ini alhamdulillah, ya alhamdulillah akan membuahkan hasil yang bagus sekali bagi sekolah tersebut. Ya, arti guru dan anak-anak muridnya akan mencontoh, ya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang disebut dengan ittiba, dan itulah yang diharapkan sebenarnya dalam beragama ini, ya beragama ini. Namun kalau tidak bisa, ya sudah, ya ini apa namanya? Sholat sebagaimana yang diketahui, atau ya kerjakan sholat ya sesuai dengan ya ini contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipelajari, walaupun misalnya menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh ya guru di sekolah misalnya, ya artinya kalau ditanya dan apa namanya ya ditanya oleh guru kok seperti ini, tidak seperti yang diajarkan, nah, baru jelaskan Pak. Ini yang saya pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis-hadisnya sahih. Akan penasaran guru itu, buku apa itu? Nah, ya, buku apa? Tolong berikan kepada saya. Ya, ya. Artinya ini bagian dari dakwah, bisa merupakan bagian dari dakwah gitu ya. Ya ini dipertahankan ya, yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. apakah perayaan dari atau peringatan-peringatan ya acara ini acara itu dan sebagainya adalah bid'ah. Iya jelas, yakni perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin di negeri kita jelas adalah bid'ah. Ya, jelas adalah bid'ah dalam masalah ini, artinya tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat, ya tidak pula dari tabi'in tabi'ut tabi'in, jelas disebut sebagai bid'ah. Namun tentunya bid'ah itu bertingkat-tingkat ya, sama seperti dosa. Dosa juga bertingkat-tingkat. Ya, ada dosa yang besar, yang paling besar, sampai kepada dosa yang kecil, kan begitu. Demikian pula bid'ah, ada bid'ah yang sangat besar yang dapat mengeluarkan pelaku dari Islam, ada bid'ah sampai kepada bid'ah yang kecil ya yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, jadi mereka yang menyelenggarakan atau mengadakan atau ikut dengan ya acara-acara peringatan ini, peringatan itu, jelas mereka adalah kaum muslimin ya, mereka melakukan bid'ah yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tetap mereka adalah umat Islam. Ya, tidak keluar dari daerah Islam karena bid'ahnya tidaklah besar, tidaklah mengeluarkan mereka dari Islam. Yani bid'ah yang mereka kerjakan adalah bid'ah yang ya sekali lagi tidak mengeluarkan mereka dari agama yang mulia ini. Apakah ada kewajiban setiap hari untuk sholat duha? Tidak ada. Ya tidak ada. Ya ini tidak diwajibkan pula untuk sholat duha kan? Artinya bagi yang ingin mengerjakan silakan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Ya ini sunat saja hukumnya ya untuk sholat duha. Oh ini di sekolah ya. Jadi ada jadwal setiap hari membaca surat setiap Senin membaca surat Ar-Rahman, Selasa membaca surat An-Nur. Apalagi nih? Al-Mulk ya. Setiap Rabu membaca surat Al-Waqi'ah sampai hari Jumat. Ya, apa Jumat Yasinan. Kalau Jumat Yasinan di sini. Ya Kamisnya An-Naba, sedangkan Jumatnya adalah Yasin. Ya, yang jelas ini semua dibuat-buat, ya dibuat-buat oleh guru agamanya yang tentunya tidak mendasar, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya bahwa siswa yang sekolah di sekolah seperti ini, ya kalau dia bisa, yakni mengalihkan perhatiannya kepada yang lain, misalnya karena kewajiban ini adalah wajib, misalnya wajib hadir, wajib mengikuti, ya bisa dialihkan untuk ya membaca yang lain ya kira-kira seperti itu, atau dia menghafalkan surat, kalau bisa dia menghafalkan dalam keadaan seperti itu ya, dia membaca atau dia menghafalkan atau murojaah dari hafalannya. Wallahu taala alam. Artinya bahwa hatinya mengingkari, minimal hatinya mengingkari acara-acara yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berkaitan dengan keluarga yang masih mengerjakan tahlilan, ya. Bagaimana sikap kita? Ya tentu kita tidak mengikutinya, tidak menghadiri, tidak mengikutinya acara seperti itu, dan sebaiknya kita jelaskan terlebih dahulu. Kita jelaskan terlebih dahulu kenapa kita tidak ikut. Ya, sikap kita itu bagaimana? Kita harus jelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar. Ya, ya semoga mereka dapat menerimanya. Kalaupun tidak dapat menerimanya, enggak ada masalah. Ya ini merupakan ya ini tantangan tersendiri dalam dakwah dan diperlukan kesabaran menghadapi orang-orang yang sudah terbiasa dalam ya adatnya, kebiasaannya, kebudayaannya seperti itu. Ya kita tinggal bersabar menghadapi mereka. berkaitan dengan amal salih yang terus mengalir pahalanya, ya, walaupun seorang telah wafat, seperti amal salih, apa nih, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan doa anak salih, ya, doa anak salih, yakni gimana penjelasannya? Ya tentu jika seorang ketika hidupnya dahulu dia ikhlas, ya ikhlas dia melakukan sedekah jariyah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga misalnya juga menyampaikan ilmu, ya ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, kepada manusia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ya mendidik anak menjadi anak yang salih, ya dengan didikan yang benar, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya semuanya ini akan bermanfaat bagi dia walaupun dia sudah wafat. Ketika orang ini sudah meninggal, maka dia akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya dari sisi ilmu yang ia sampaikan dahulu kepada masyarakat, atau dari sedekah jariyahnya, atau dari doa ya, anak ya, yang saleh, atau doa anak saleh, begitu. Inilah berkaitan dengan ya tiga bidang amal tadi yang terus pahalanya mengalir bagi si mayit, ya. Ya ini terus akan mengalir dan terus akan mengalir, maka inilah keutamaan ya orang yang mengerjakannya, ya karena ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang kedua, tolong jelaskan tentang akikah. Pertama berkaitan dengan akikah, maknanya terlebih dahulu, makna al-akikah kalau bahasa kitanya akikah gitu ya, adalah kambing yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Itu mana akikah? Definisi akikah adalah hewan atau kambing yang disembelih ya pada saat ya pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Ya, kalau yang lahir adalah anak ya perempuan berapa? Berapa ekor? Satu. Kalau lahir anak laki-laki dua ekor. Kalaupun tidak sanggup, ya ini hanya seekor ya boleh. Tidak ada masalah, ya. Yang jelas itu definisi dari al-aqiqah. Kemudian yang kedua, bahwa aqiqah ini, ya, kalau orang tua ketika itu dia faham, ya, mengerti masalah syariat ini, kemudian dia bisa mengaqiqahkan anaknya, maka ini lebih utama. Ini yang lebih utama. Namun jika orang tua dahulu misalnya dalam keadaan miskin tidak bisa mengakekahkan anak, lalu si anak sudah menjadi dewasa dan dia mampu mengakekahkan dirinya, maka silakan. Silakan dia mengakekahkan dirinya, ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan berkaitan dengan zakat mal, yakni secara umum. Ya, zakat mal itu apa syaratnya? Ya, syarat yang pertama adalah apa? Sudah mencapai nisab. Nisabnya adalah senilai berapa? Senilai dari 86 gram emas senilai itu. Ya, senilai itu. Lalu yang kedua, sudah mencapai ya haul, yakni setahun. Sudah mengendap selama setahun, maka kalau sudah mencapai syarat atau dua syarat tersebut, dikeluarkan zakatnya, ya 2,5% dari zakat mal, zakat harta itu. Jadi sekali lagi, syaratnya adalah yang pertama haul atau nisab, dan yang kedua adalah haul. Jika anak bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah bermanfaat seperti ini? Benar, ya memang ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa amal saleh jika dikerjakan oleh anak lalu dialamatkan kepada orang tua yang sudah meninggal, maka pahalanya sampai kepada orang tua tersebut. Ya, beberapa amal saleh yang Nabi sebutkan dalam hadis, yang pertama memerdekakan budak. Yang itu tidak ada di zaman sekarang ya. Yakni yang pertama memerdekakan budak, kemudian dialamatkan pahalanya untuk orang tua. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah, sedekah ya, sedekah atau infak atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ini benar ada. Atau yang ketiga badal haji. Nah, ini dia. Orang tua misalnya dahulu sudah punya uang namun tidak kesampaian ya karena meninggal begitu, maka boleh dihajikan, dibadalkan. Ya, dihajikan atau dibadalkan. Nah, ini benar. Dan beberapa lagi yang saya lupa, yang jelas inilah beberapa amal saleh yang dikerjakan oleh si anak lalu dialamatkan ya untuk orang tua yang sudah meninggal, maka ini benar. Artinya apa? Yakni hanya sebahagian saja dari amal-amal saleh itu, tidak seluruhnya. Ingat ya, tidak seluruh amal saleh bisa dialamatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi tidak digeneralisir, tidak di ya ya dipatok untuk semua amal-amal begitu. Tidak, hanya beberapa saja yang ditentukan oleh Rasulullah, yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dialamatkan kepada orang tua yang sudah wafat. Namun sekali lagi, bukan seluruh amal-amal. Ya, bukan untuk seluruh ya, amal-amal. Anak saya ingin membeli jam tangan yang tertuliskan angka Arab di dalamnya. Jika dibawa ke toilet atau kamar mandi bagaimana? Ya gak ada masalah. Ya gak ada masalah seperti ini. Atau misalnya juga di antara orang ya, yakni punya mushaf ya. Punya mushaf lalu dia ingin ke toilet. Ya, kemudian dibawa gimana? Juga tidak ada masalah seperti ini. Ya, kalau ditinggalkan di luar nanti akan hilang. Kalau toilet umum misalnya, ya maka dibawa saja ke dalam juga tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau dibaca di dalamnya, itu masalah. Itu yang bermasalah begitu. Ya, ini juga sama dengan apa namanya yang semisal itulah. Ya, yang semisal itu kalau dibawa saja tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau dibaca. Menghadiri acara tasyakuran, selamatan, walimahan, apakah diperbolehkan? Apakah acara tersebut bid'ah? Yang mana nih maksudnya? Kalau berkaitan dengan walimah, ya ini walimatul urs, ya resepsi pernikahan, maka ini benar. Ya ini ada contoh dari Nabi SAW, ya adapun yang lainnya tidak ada. Misalnya walimah, apa? Walimah safar. Ini tidak ada contoh berkaitan dengan apa? Walimah safar, mau berhaji atau mau umroh, diadakan semacam walimah safar. Nah, ini dari sisi penamaan saja sudah keliru. Karena makna walimah, al-walimah itu dialamatkan kepada ya pernikahan. Apa definisi walimah? Ya, contoh ya, ketika Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, ya baru menikah. Ya, ini baru menikah dan Nabi tidak tahu. Berarti ya ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak undang-undang Nabi, tidak mengundang Nabi. Ini boleh, dalam Islam boleh, tidak ada masalah. Jadi ya orang yang memiliki hajat atau ingin berwalimah, dia berhak mengundang siapa saja yang dia inginkan. Kan begitu. Nah, di sini ya ketika ketika Abdurrahman bin Auf ya menikah begitu ya, mengadakan akad gitu, akad nikah, beliau tidak undang Nabi. Ya, kemudian Nabi setelah itu mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf sudah akad nikah gitu ya dan belum berwalimah, maka Nabi katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin, berwalimahlah engkau walaupun dengan seekor kambing," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walimah artinya ya acara resepsi ya untuk pernikahan. Itu definisi walimah. Jadi kalau selain dari ya yakni berkaitan dengan pernikahan, maka tidak ada walimah sebenarnya. Tidak ada acara walimah. Ya, jadi salah atau keliru penamaan walimah safar. Ya, walimah safar ataupun yang semisalnya begitu. Nah, ini tidak ada contoh. Ya, tidak ada contoh dari Nabi. Kalau ingin undang-undang makan nanti setelah haji. Setelah pulang dari haji sampai di rumah di tanah air gitu ya. Nah, boleh silakan ya undang-undang orang begitu untuk makan, tidak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan walimah safar, ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang ngajinya di tempat lain, ya ini maksudnya yang tidak bermanhaj salaf, apakah kita selaku anak ya harus mengantarkannya ke tempat pengajian itu? Ya tentu di sini bisa memberikan, anak ini memberikan masukan-masukan ya perlahan-perlahan kepada orang tuanya, sedikit demi sedikit kepada orang tuanya. Ya nggak apa-apa, asalnya mengantarkan dia, antarkan dulu, tapi di tengah di perjalanan terus diberikan masukan-masukan, terus diberikan masukan-masukan, ya atau di rumah juga distelkan misalnya radio Roja ataupun yang semisalnya, ya yang di kajian-kajian ilmiah misalnya didengarkan olehnya, atau kita berikan buku-buku yang berkaitan dengan masalah akidah, ya atau ibadah atau yang semisalnya, dan juga kita doakan agar orang tua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Jadi jangan sampai yakni komunikasi tidak ada atau tidak baik komunikasi dengan orang tua dikondisikan dengan baik ya, karena kita berposisi sebagai anak. Berposisi sebagai anak maka harus bersikap baik pula kepada orang tua, dan kita harus maklum kepada orang tua karena juga puluhan tahun dia seperti itu, menjalankan aktivitas seperti itu puluhan tahun, maka ya harus bersabar. Menasehatinya, memberikan masukan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang ya meninggal, tetapi dia tidak sholat selama hidupnya. Apakah boleh orang seperti itu dibadalkan hajinya? Apakah orang seperti itu ya bisa dibadalkan hajinya? Dibadalkan hajinya. Ya. Wallahu ta'ala alam yang seperti ini ya. Ini masalah besar. Artinya kalau seorang muslim tidak mengerjakan sholat, jelas ini adalah dosa besar. Ya, yakni berdosa besar dia. Bahkan kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab beliau, ya orang seperti ini dihukumi apa? Kafir, keluar dari Islam, murtad, ya telah keluar dari agama Islam karena tidak sholat fardu, tidak sholat wajib begitu ya. Yang jelas, apakah boleh dibadalkan hajinya? Nah ini perlu tanyakan kepada ulama dalam hal ini, bagaimana tentang kedudukan orang seperti ini? Kalau orang seperti ini tidak sholat selama hidup, kok tiba-tiba dibadalkan, ingin dibadalkan hajinya begitu? Ya bagaimana yang seperti ini ya. Bisa tanyakan kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf, ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab berkaitan dengan mungkin hal-hal yang di luar materi kita sebenarnya. Dan saya cuba sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kehadiran para jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.